Akan masih bisa berdiri dan menatap matahari meski tak lagi tempat. Ladies and gentlemen, performance by DJ Maniki. Terserah apa maumu. Ladies and gentlemen, performance by DJ Manik. Be back. 1, 2, 3.